bersama Ramayana, bersama Kompak, Diki, Jaya, kita goyang untuk Sampang bareng kehadiran dari Anissa Rahma Adela, Adela, Adela. boleh dikasih tepuk tangannya mana dong?